Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, marilah kita memuji Allah dan kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Lalu kita sama-sama pula malam hari ini menghantarkan, menyampaikan salawat beserta salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin, khataman nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadha nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, the new world order NWO yang kita kenal dimotori oleh Illuminati dan Freemasonry punya program. Target mereka 2022, tahun 2022 jumlah populasi manusia di muka bumi ini sudah berhasil mereka batasi, tahu tidak di angka berapa persen? Ini program mereka yang sangat menakutkan, tapi Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, Allah bongkar sehingga jadi ketahuan. Tidak tanggung-tanggung jumlah yang akan mereka pangkas dari manusia yang hidup di bumi ini pada tahun 2022 menurut rencana mereka adalah 93% manusia habis. Berarti yang boleh hidup siapa? Cuma 7%. 7% itu siapa? Orang-orang pilihan mereka. Sekarang orang-orang sudah mulai mereka sortir, sudah mereka tentukan, si fulan dengan keluarganya, itu pun ada di antara keluarganya yang gak lulus. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Yang lainnya, program mereka akan dihabisi. Melalui apa mereka menghabisi? Melalui, pertama, food. Hati-hati, dengarkan ini baik-baik. Melalui food, makanan-makanan yang mereka ciptakan, minuman-minuman yang mereka buat. Baik minuman mineral, makanan-makanan kaleng, makanan-makanan cepat saji, atau tanam-tanaman, sayur-sayuran, biji-bijian, bahkan buah-buahan. Kita dengar dengan genetika modification, ya, GMO. Ini berdampak dalam program mereka, siapapun yang mengkonsumsi, yang memakan, yang menggunakan, ya, yang menikmati buah-buahan, sayur mayur, biji-bijian, makanan cepat saji, minuman-minuman yang sudah menguasai pasaran dunia pada hari ini, orang ini pertama akan penyakitan, kedua punya kelainan mental, ketiga bisa digerakkan melalui satelit, mau dijadikan apa? Mau dibunuh di tempat dengan cara tekan saja tombolnya dari Israel sana, maka semua yang sudah ada di darah kita, semua yang sudah ada di daging kita, di daging anak-anak dan keluarga kita, langsung plop mati. Luar biasa yang mereka lakukan kepada kita, dan ini kepada umat manusia. Mereka enggak pilih-pilih ya, Muslim saja tidak. Pokoknya dalam program The New World Order, program mereka yang boleh mengisi dunia ke depan hanyalah orang-orang mereka saja. Kalaupun ada orang-orang di luar mereka yang mempunyai loyalitas untuk mereka. Hanya kalangan tokoh-tokoh dan keluarga pedagang-pedagang sukses dunia. Para pemimpin-pemimpin yang memberikan sembah sujud mereka kepada Zionis Internasional. Jadi melalui makanan. Negara manapun di muka bumi ini sekarang sudah berhasil mereka masuki, apalagi Indonesia yang sangat rapuh. Sekarang coba lihat Indonesia, apa saja diimpor? Apa saja diimpor? Yang paling vital, beras. Kurang apa sawah ladang kita di Indonesia ini? Impor. Gula, impor. Garam, impor. Kedelai, impor. Bawang, impor. Jagung, impor. Kayaknya kita ini bukan apa-apa di negeri sendiri. Semua serba diimpor. Ada yang ngaku di Pekanbaru, dia punya mat muslim. Apa katanya? Sekarang kita ingin mencari beras yang asli dicocok tanami oleh pribumi. Ternyata dibatasi. Dibatasi tidak boleh lebih dari 1 ton. Bahkan hanya sampai di angka 600 kilogram saja boleh dibeli. Ini akan dibeli oleh lapisan masyarakat luas kepada muslimat ini. Ditanya kepada tokoh-tokoh pribumi lainnya juga sama, sangat dibatasi. Tapi siapa yang mau beli beras impor, berapa mau dikasih? Ini akan berakibat kepada apa? Terpaksa kita mengkonsumsi. Ini dulu yang masih di masalah, bukan masalahnya ini impor atau tidak, tetapi masalahnya sekarang bukan hanya mematikan ekonomi pribumi kita, para petani dan sebagainya. Di dalam beras-beras impor ini kita wajib curiga besar. Alasannya apa Ustaz? Alasannya firman Allah, alladzina kafaru yufsidun wa la yuslihun. Orang-orang kafir itu program mereka pasti untuk merusak. Wa la yuslihun, mereka tidak mungkin melakukan kebaikan. Ini Allah yang membantah. Asal dia orang kafir, dia memproduksi apa? Kita wajib curiga. Sufyan Al-Thawri mengatakan, kalau orang kafir melakukan sesuatu, apakah sesuatu itu biasa atau terkesan agak baik sedikit, kamu wajib mendatangkan 1000 lebih alasan untuk berburuk sangka kepadanya. Kata siapa tadi? Kalau orang kafir yang melakukan sesuatu, dan itu umpamanya dianggap sesuatu kebaikan, wajib curiga. Hah? Kebalikannya, kalau muslim yang bagus, muslim yang baik, melakukan sesuatu yang kesannya agak salah atau mungkin keliru menurut kamu, wajib datangkan 1000 lebih alasan untuk berbaik sangka kepadanya. Begitu ya, jangan dibalik. Selama ini yang kita dengar itu logikanya dibuat terbalik. Kalau muslim, dari muslim aja curiga aja bawaannya. Wahai hamba-hamba Allah, saudaraku, melalui food mereka punya target mengatur kita melalui satelit dengan makanan yang kita masukkan, dan makanan itu menjadi bahagian dari darah kita, bahagian menjadi daging kita. Seharusnya kita sekarang ini di akhir zaman wajib memprioritaskan standar makanan menurut Al-Quran. Standar makanan menurut Al-Quran apa bunyinya? Halalan toyiban. Ini standar makanan menurut Al-Quran. Kalau ditanya pemuda akhir zaman, maka target mereka nomor satu memang pemuda. Pemuda di sini baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Yang ini jadi yang pertama melalui food, ya. Jadi yang Allah perintahkan kita itu agar kita konsumsi adalah halalan thayyiban. Yang halal lagi thayyib. Kalau halal targetnya adalah kepada ruh kita, ibadah kita, dan doa kita. Doa. Kalau thayyib targetnya adalah kepada kesehatan kita, targetnya kepada akal kita, dan targetnya kepada mental kita. Baik. Tahu tidak? Makanan-makanan yang punya kandungan GMO, buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan ikan-ikan yang bukan ikan laut ya, yang masih agak steril sekarang ini adalah ikan-ikan laut. Ikan-ikan tambak ya, ikan tambak, ikan kolam yang sudah mengandalkan pelet. Apalagi lele yang rata-rata dipelihara dan dikasih pelet. Ayam yang sifatnya unggas rata-rata mengandalkan pelet. Hah? Bahkan binatang berkaki empat sekelas kambing, sapi, kerbau, apalagi yang mereka ternakkan ya, yang diternakkan sekarang ini rata-rata mengandalkan makanan-makanan yang mengandung GMO. Ketahuilah bahwa kandungan ini sangat-sangat berbahaya di segi mental. Di segi mental, apa yang terjadi? Di dalam kandungan makan itu sudah dimasukkan hormon yang bisa menyebabkan siapapun yang mengkonsumsinya akan mengalami penyimpangan mentality. Mengalami penyimpangan mentality, macam-macam. Di antaranya yang paling mencolok sekarang ini adalah LGBT. Ini yang paling mencolok. Saya mula-mula gak percaya, ah masa iya sih? Ternyata di depan mata kepala saya sendiri saya saksikan. Saya sendiri menyaksikan. Seekor kuda dibeli dari Jakarta. Kuda ini tinggi, hitam, cakep, Masya Allah. Dibawa ke Pekanbaru. Pas kuda itu datang, maconya tuh kuda. Jalannya gagah, loncatannya luar biasa. Saya aja terpesona melihat. Kata saya, mestinya saya yang di atas kuda itu. Karena melihat itu kuda merasa pantas, jalannya hebat segala macamnya. Lewat gadis-gadis cantik, gadis-gadis cantik apa? Kuda-kuda betina. Non seksi. Enggak minat. Cuek dia. Bener. Saya bilang, ini kenapa? Saya bilang, ini gelding enggak? Enggak. Dua biji pelirnya lengkap. Kalau gelding kan, dua biji pelirnya hilang. Lengkap, normal. Biasanya reaksi langsung namanya kuda. Kan tahu aja kuda. Kalau ngeliat cewek langsung, cewek. Kan gitu kan? Hah? Langsung tanda kelelakian kejantanannya muncul. Nah ini enggak. Dia cuek bebek aja. Lewat dekat-dekatnya. Dia biarkan aja. Agak curiga sedikit sih. Kok kenapa ya gitu? Salah satu seekor kuda, salah satu kuda-kuda jantan lepas. Oh, semangat dia ngeliat kuda jantan itu, dikejarnya. Saya pikir kuda jantan itu mau diajaknya kelahi. Ditindihnya. Waduh, kuda LGBT saya bilang. Masya Allah. Akhirnya saya percaya, karena sebelumnya saya mendengarkan penjelasan dari seorang pakar gizi dan tanam-tanaman ya, yang datang dari Jawa memberikan penjelasan bahayanya makanan-makanan yang sekarang beredar. Ya, maka makanan yang diberikan kepada hewan ternak, yang diberikan untuk pupuk, yang diberikan untuk makanan-makanan, hewan-hewan atau tanaman-tanaman, sayur-sayuran yang akan kita konsumsi, dijadikan pupuk, dan di dalamnya mengandung kandungan-kandungan yang dapat menjadikan kita mengalami perubahan kesehatan. Dari sehat menjadi lemah, mudah diserang penyakit. Karena dalam makanan itu mengandung zat-zat, mengandung hormon-hormon yang sengaja diciptakan untuk merusak kita dan menghabisi kita. Makanya sekali lagi kuncinya dalam Al-Quran, Allah perintahkan kita, kulu mimma fil ardi halalan, makanlah oleh kamu apapun yang ada di bumi, syaratnya halal. Lagi thayyib. Syaratnya halal, lagi thayyib. Kalau halal, biasanya itu enggak banyak yang ada label MUI-nya. Nah, label halal yang selama ini kita lihat, awas loh, banyak yang, ah, ini halal apa namanya nih? Ada gini enggak? Ini halal jadi-jadian namanya. Ada yang halal memang, ah, sini ada majelis al-ulama Al Indonesia. Ya. Dan ini adalah lambang lah. Ini label halal yang seperti ini. Ada yang labelnya warnanya hitam putih, ada yang warnanya hijau. Maka yang warnanya hijau masih seger. Ya warnanya hitam putih, enggak tahu tuh caplokan, asal tempel atau bagaimana, Allahu a'lam. Tapi ingat, MUI hanya berani meletakkan label halal. Tidak ada satupun label itu langsung halalan toyiban. Padahal yang Allah perintahkan kita agar kita konsumsi adalah yang ada toyibannya. Coba perhatikan. Kandungan isi, komposisi, ingredientnya, perhatikan. Di dalamnya pasti ada bahan-bahan yang tidak pantas kita konsumsi. Ternyata pasti bermudarat. Toyibnya tidak ada. Di dalamnya ada pengawet. Di dalamnya ada apa? Pewarna buatan. Di dalamnya ada bahan-bahan kimia yang memang berbahaya. Di dalamnya ada kandungan-kandungan yang seluruhnya sebenarnya tidak pantas bagi orang beriman yang berakal mengkonsumsinya. Baik. Yang halal saja di pasaran enggak banyak. Apalagi yang halal thayyib belum pernah ada. Coba tanya sama majelis ulama, kebetulan beliau, mereka kan cuma di Jakarta. Tanya sama mereka, pernah enggak mereka mengeluarkan label halalan thayyiban? Enggak pernah. Kalau begitu bagaimana? Kalau kita belanja, jangan asal ada halal MUI-nya. Udah aman, belum tentu. Lihat dulu, periksa. Karena melalui makanan sekali lagi mereka mentargetkan kita. Secara yang paling di depan itu adalah halal, ruhiyah kita akan mengalami perubahan. Orang yang makan yang enggak halal, orang yang makan yang enggak halal, secara ruh dia akan menjadi pemalas ibadah. Dia akan cenderung kepada maksiat. Secara ruh dia akan tidak bersemangat menuntut ilmu, mengejar ilmu, dan tidak akan tertarik untuk mendengarkan nasihat. Secara ibadah dia akan sangat mengalami kefuturan, futur. Gairah ibadahnya itu mengalami kayak hilang gitu. Ya. Dan yang jadi masalah adalah doa. Doanya tidak akan diterima oleh Allah ketika dia makan yang tidak halal. Baik ya. Jadi di satu sisi halalan thayyiban ini di akhir zaman diprogram oleh mereka agar kita bisa disetel dari jarak jauh. Kemudian apabila tiba limit dan waktunya, melalui satelit, mereka tekan tombol-tombol tertentu, orang yang di dalam dagingnya, di dalam darahnya, sudah ada kandungan-kandungan yang selama ini mereka ciptakan melalui makanan yang mereka sebarkan ke seluruh dunia, maka makanan kaleng, makanan cepat jadi, atau maka makanan dari bahan-bahan kimia dan pupuk-pupuk kimia yang berbahaya, dan kita konsumsi sama bertahun-tahun, atau melalui vaksinasi, melalui imunisasi, melalui suntikan-suntikan dan sebagainya, Masya Allah. Ya, jadi mereka bisa selesaikan kita dengan sangat cepat. Terus setelah food apa lagi? Ya, setelah food fun. Nah ini mereka habisi kita melalui permainan-permainan. dibuat mereka, umat ini, mereka ingin membuat kita ini lupa bahwa kita punya permainan yang hebat dalam Islam. Nanti kalau kita mau dengar seorang pemuda muslim di akhir zaman, ini Islam is spidol kita, yang lain ada enggak? Mana? Oh, Islam, Islam, alif, Islam. Harusnya seorang pemuda di akhir zaman itu memiliki imanan kawiyan, iman yang kuat. Karena kata Rasulullah, di akhir zaman akan banyak orang murtad. Paginya dia masih dianggap ada iman, karena godaan dunia, karena rayuan di siang hari, dia pun ngiler, semangat melihat, lalu dia menyambut rayuan itu, murtadlah dia, sorenya udah kafir. Sorenya dia masih ada iman, karena godaan dunia, karena tantangan dunia, karena cobaan dunia, dia tidak tahan, di malam harinya ada tawaran-tawaran, maka besok paginya dia sudah kafir. Di akhir zaman, kita wajib menjadi pemuda yang kuat imannya. Iman yang kuat ini tidak bisa didapatkan di sekolah-sekolah umum. Apalagi ke depan programnya, semua pelajaran agama di sekolah akan ditiadakan. Ya kan? Kalau menang, Bapak D kita ini lagi sudah berjanji pihak-pihak itu, semua pelajaran agama di sekolah akan ditiadakan. Pondok-pondok pesantren akan ditutup se-Indonesia. Luar biasa. Itu janji mereka loh. Sebuah janji yang cukup pantas untuk menjadi renungan dan pertimbangan kita. Sementara yang mampu memberikan imun menjaga iman dan akidah di akhir zaman adalah pelajaran agama. Dan sekarang tidak bisa didapatkan di sekolah. Pelajaran cuma 2 jam satu minggu. Dapat apa 2 jam itu? Ya. Baik, imanan qawiyan hanya bisa didapatkan di halaqah-halaqah. Nah, sekarang halaqah-halaqah ini difitnah sebagai sumber terorisme. Ya, sebagai tempat pencetakan radikalisme. Halaqah-halaqah. Halaqah-halaqah itulah pengajian-pengajian yang sifatnya privat. Di mana kita menamatkan kitab ini, menamatkan kitab itu, segala macamnya. Atau kayak di sekolah ada rohis namanya ya. Rohani Islam, nanti adakan datangkan ustaz, datangkan guru di luar pada jam belajar yang ada di sekolah. Padahal dari sanalah kita bisa mendapatkan imanan qawiyan. Baik, imanan qawiyan menjadi mutlak, hukumnya fardu ain, bukan hanya pemuda, yang tua-tua juga wajib menuntut ilmu yang berkaitan dengan akidah. Hukumnya fardu ain. Banyak di antara kita yang hari ini tidak mengenal, tidak tahu. Coba saya bertanya kepada salah satu di antara jamaah kita. Ibu, waktu kita di Malang kemarin, ketika kita memaparkan kajian tentang kedalaman makna asyhadu an la ilaha illallah, kira-kira banyak enggak jamaah yang baru tahu saat itu, Bu? Hah? Sangat banyak. Sangat banyak yang tercenung, sangat banyak yang heran, baru sekarang dia dengar. Apa itu iman? Apa itu Islam? Yang sebenarnya ya, apa pembatal daripada syahadat? Orang banyak enggak tahu. Apa-apa yang bisa membatalkan iman? Orang banyak enggak tahu. Kenapa? Hari ini gampang-gampang saja Al-Quran dilecehkan. Simbol-simbol Islam yang agung dibakar dan sebagainya. Gampang saja, karena enggak tahu. Nah, kalau enggak tahu itu kata Rasulullah, ala inna ra'sal khati'ati al-jahlu. Induk dari semua kesalahan dan dosa adalah enggak tahu. Semakin dia enggak tahu, semakin banyak kesalahan dan dosa dia buat. Nah, sekarang kita kembali. Imanan qawiyan adalah senjata terkuat di akhir zaman. Muncul pun dajjal enggak ada masalah. Jadi kita paham, tak lama lagi lah insyaallah ya. Musuh bebuyutan anak cucu Adam yang beriman di akhir zaman ini akan lepas. Dajjal la'anatullah alaih. Target mereka adalah semua manusia di muka bumi sujud menyembahnya sebagai Tuhan. Dan kata Rasulullah, 2/3 manusia nanti sujud menyembah Dajjal. Yang paling banyak menyembah Dajjal dari kalangan umatku adalah kaum wanita. Kaum wanita. Tapi insyaAllah mudah-mudahan bukan wanita yang rajin ngaji. wanita-wanita muslimah yang mengejar ilmu, yang taat, wanita-wanita muslimah yang menjaga diri, insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemuda yang mau melakukan halaqah-halaqah, ya, kajian-kajian, insyaallah imannya semakin lama semakin dikuatkan oleh Allah. Islam, ini yang pertama tadi, sin apa? Yaitu sadi dan fisuluk. Sadi dan fisuluk. Ini pemuda akhir zaman, lurus, mempunyai akhlak mulia, mempunyai kepribadian yang benar, kepribadian yang sesuai dengan karakter Islam. Bukan kepribadian ala barat, betatoan di mana-mana. Rambut sebelah ada, sebelah hilang. Cincin ada di sini. Orang cincin di sini, dia taruhnya sini. Ngomong dia ternyata di lidahnya juga ada cincin. Ada tindik. Celana dibolong-bolongin di mana-mana, kayak berhak dapat zakat aja. Terus gaya pun dimirip-miripkan dengan gaya-gaya barat. Kehilangan identitas, sadi dan fisuluk. Di akhir zaman, saya bertanya pada antum, ini para pemuda, ketika orang kita lihat anak-anak pang yang ada di pasar-pasar, yang ada di jalan-jalanan, menurut antum itu anak-anak yang akan merubah peradaban menuju kebangkitan dan kemuliaan, atau anak-anak yang seperti apa? Itulah anak-anak yang sudah berhasil dihancurkan oleh program The New World Order. Nanti mereka suka banyak menghancurkan anak-anak kita dengan narkoba, dengan lain-lainnya. Sementara anak muslim yang mengerti akan diawasi lingkungannya, dan sekarang sangat sulit menjaga lingkungan anak-anak muslim kita. Sangat sulit. Minta maaf, tolong HP ini pinjamkan saya sebentar. Sehebat apapun orang tua memberikan nasihat, sementara anak diberikan bekal ini, jangankan level anak, kita saja yang dewasa bisa hanyut oleh ini. Betul? Hampir di seluruh tempat di Indonesia, mau di airport, mau di terminal, mau di pesawat, mau di mana, seluruh orang punya ini. Ini juga salah satu di antara cara yang paling kuat di akhir zaman, kata Rasulullah, Dajjal mempengaruhi manusia. Tidak akan ada satu rumah pun dari rumah orang muslim nanti di akhir zaman, melainkan di dalam rumah mereka akan ada fitnah Dajjal. Inilah fitnah Dajjal yang maksudnya Nabi. Siapapun bawa, apalagi anak kecil. Anak SD udah dibeliin HP Android. Lalu anak SD itu akhirnya, kita kan tahu ya, buka sedikit, silep aja, langsung muncul yang enggak-enggak. Ini tangan, gatal, tek, langsung tekan, muncul. Dia belajar merusak, dia belajar pelacuran, dia belajar minuman, dia belajar apapun yang bisa membuat hidupnya menjadi hancur melalui pintu dunia, dan inilah pintu Dajjal. Kita saja yang dewasa gak bisa mengendalikan. Jujurlah, bisa gak mengendalikan kita yang dewasa? Kita yang dewasa saja gak bisa mengendalikan, apalagi anak-anak, anak SD, anak SMP, anak SMA. Wallahi, bahkan wanita bercadar pun banyak yang gugur oleh ini. Akhirnya dia berselancar di dunia maya, berikhtilat dengan laki-laki asing yang bukan suaminya, bukan siapa-siapanya, sampai ke tingkat dia akhirnya betul-betul tidak lagi memakai pakaian sehelai benang pun dengan laki-laki asing itu, ditambah dengan yang lain-lainnya. Ya Allah, ya Rabbi, kemarin istri saya nangis, saya juga ikut nangis, lalu kami berjanji, ya Allah tolong kami ya Allah, agar kami mampu menjaga anak-anak kami. Baik ikhwati fillah, tentang ini pun sudah Nabi sebutkan di akhir zaman. Dan sekarang ini dijadikan senjata untuk pembunuh manusia menurut target mereka, karena ini semua orang sudah punya. Ini paling efektif untuk membunuh orang, Pak. paling efektif untuk membunuh orang. Taruh aja lah di sini, diledakkan melalui satelit, bisa tas mati kita. Ya, taruhlah di sini, letakkan di mana bagian-bagian yang dekat dengan tubuh kita. Bukan radiasi, radiasi itu merusak secara perlahan-lahan tapi permanen radiasinya. Sementara yang paling berbahaya itu adalah ternyata ini bisa dikendalikan dari satelit. Kalau mereka ingin habisi manusia, tinggal tekan saja melalui satelit. Apapun, siapapun yang punya HP-HP Android canggih begini, dia akan meledak. Ketika meledak, dia ada di tubuh orang, orang itu akan langsung mati. Maka bila target mereka tahun 2022 sudah 93% yang habis, mereka akan bisa melakukannya. Karena hampir-hampir tidak ada lagi orang yang tidak bergantung pada ini. Sungguh saudara-saudara, bapak ibu, wahai para remaja-remaji, pemuda-pemudi, kalaulah seandainya kita bisa menimbang maslahatnya dengan mudaratnya, ternyata kebutuhan kita yang paling utama dengan ini apa? Tolong jawab. Komunikasi kan, nelfon. Betul? Nelfon. SMS paling. Kalau memang demikian adanya, maka jujurlah, cukup handphone harga 250.000, handphone-handphone zaman jadul dulu, itu memadai. Memadai. Selama ini bahasa kita untuk dengar berita, itu bahasa kita ya. Untuk apa? Untuk ya informasi dengar berita. Apa? Hah? Bohong. Kalau dikatakan untuk kajian, berapa persen sih yang dengarkan kajian satu hari? Untuk jualan. Kalau bagian dagang, jualan. Dalam sambil dia jualan itu, sambil itu racun-racun fitnah dajjal terus menyerangnya pagi dan petang, siang dan malam. Di samping itu, ini pun kalau memang mau jualan, ini pun punya potensi untuk bisa mempercepat habisnya manusia bila menurut mereka waktunya sudah. Jadi mereka sudah mempersiapkan alat-alat untuk membunuh kita. Kalau enggak punya HP, melalui makanan. Kalau punya HP, ya melalui HP. Di samping di dalamnya ada agenda-agenda yang bisa merusak suluk sadi dan fisuluk, lurus dalam masalah tingkah laku. Banyak orang tingkah lakunya sekarang menyimpang. Ternyata mereka nontonnya dari HP. Banyak keluarga-keluarga muslim kami di Payakumbuh, Bu. Dan saya yakin di mana-mana, dan kita mengalami penderitaan yang sama sebagai orang tua. Kita meratap melihat anak-anak kita sekarang ini. Tidak terkendali. Tidak mampu dikendalikan anak-anak kita sekarang. Kelihatannya bagus, kelihatannya soleh, kelihatannya solehah. Tahu-tahu dia matanya sudah melihat macam-macam hal yang tidak pantas. Hatinya sudah dibuat kotor, otaknya sudah dinodai, jiwanya sudah diperkosa oleh peradaban-peradaban dajjal. Melalui itu, maka kalau kita masukkan anak kita ke pesantren, pastikan di pesantren itu bebas enggak HP. Kalau katanya tidak bebas, pastikan dulu betul-betul bukan sekedar teori. Siapa kalau peraturannya sangat ketat, siapa yang ketahuan megang HP, anaknya dikeluarkan. Berarti itu pesantren yang layak kita percayakan anak kita di sana. Sholatnya sangat dijaga. Pelanggaran meninggalkan sholat berjamaah adalah pelanggaran besar. Siapapun meninggalkan sholat, maka akan diberikan sanksi yang sangat berat. Maka itu pesantren yang layak anak kita percayakan kepadanya. Kondisi sekarang. Kita hanya perlu bertahan 1 tahun ini lagi ke depan. Kita hanya perlu bertahan 1 tahun lagi ini ke depan. 2019 adalah kemuncak dari semua peristiwa-peristiwa besar di muka bumi ini. Bentuknya apa? Bencana-bencana, petaka-petaka, pertumpahan darah, kelaparan di mana-mana, musibah dan musibah 2019. Dari sekarang kita mulai perkuat imanan kawian sadi dan fisuluk. Orang-orang yang memiliki iman yang kuat, karakter kepribadian yang bagus, orang ini akan termasuk dalam prioritas Allah di surat Al-An'am 158, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lam. Alif, sin, lam, liyaqah. Ini alif, sin, lam liyaqah, liyaqah fil badan. Apa arti liyaqah fil badan? Memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang perkasa, tubuh yang tahan banting, tubuh yang alot, tubuh yang enggak mudah sakit kena hujan, enggak apa-apa. Berangin-angin, enggak apa-apa. Lari jauh, sanggup. Berenang, sanggup. Ingat, olahraga Islam itu adalah bukan fun-fun yang dibuat oleh musuh-musuh Allah. Semua fun-fun yang dibuat oleh musuh-musuh Allah, sifatnya pasti menimbulkan kepada kerusakan yang tidak sekecil, yang tidak kecil. Sebutkan fun-fun apa saja. Bukan. Fun yang mereka buat, rata-rata, selain daripada yang Islam punya, seluruhnya untuk menghancurkan kita. Kalau Islam, kalau Islam, lah kok sama semua? Spidolnya sakaratul maut. Ini yang pertama. Yang pertama adalah wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, di Sahih Bukhari Muslim, wajib bagi kamu mendapatkan keahlian berupa hebat dalam memanah. Ini yang pertama, memanah. Panah. Coba lihat. Ke tubuh kita, memanah ini ada bahaya apa dibandingkan bola kaki? Bola kaki ini olahraga dari mana? Hah? Dari kafir, gitu aja langsung. Betul? Lihat, ada futsalnya, ada bola kakinya, apa? Olahraga yang sifatnya mengalami pergerakan tubuh yang sangat, itu gaya-gaya gerakan jin dan setan semua itu. Ya, dalam Islam sifatnya olahraga stabil. Lihat berenang. Stabil tidak? Berenang stabil. Lihat berkuda. Stabil. Masya Allah. Lihat ketika kita memanah. Ketepatan, ketelitian, ketenangan dan sebagainya. Stabil. Begitu juga begini. Stabil. Ya. Olahraga Islam, maraton atau lari, itu termasuk olahraga yang dianjurkan dalam Islam. Atau gulat seperti Khabib Nurmagomedov. Ya, seluruhnya adalah olahraga dalam Islam ini olahraga yang stabil. Dan itulah kemuncak daripada olahraga yang sebenarnya direkomendasikan pemilik langit dan bumi. Yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, panahan. Apalagi di akhir zaman, sumber hidupmu di akhir zaman adalah dari tombak dan dari panah, dari pedang. Itu sumber hidup kita di akhir zaman. Kok bisa Ustaz katakan begitu? Wong Rasulullah yang menyampaikan. Sumber hidup umat Nabi Muhammad di akhir zaman adalah dari panah. Saya baca dalam banyak riwayat dan sejarah, ternyata seorang jago pedang, bukan satu orang, 100 orang jago pedang, memang ahli dalam memakai pedang, berhadapan dengan satu orang ahli panah, siapa yang menang? Siapa yang menang? Bahkan perbandingannya malah begini, Bu. 1000 orang jago kungfu, jago karate, 1000 orang jago pedang, jago senjata-senjata yang double stick lah apa segala macamnya, ya, 1000 orang berhadapan dengan satu orang jago panah, akan tumbang dan kalah yang 1000 orang ini. 100 orang jago pedang menunggang kuda, hebat berkuda dan memainkan pedang di atas kuda, cukup berhadapan dengan satu orang pemanah, akan kalah para pemanah, para jago-jagoan pedang di atas kuda ini. Wanita, ketika dia didekati, kebiasaan wanita didekati gimana? Apalagi kalau diajak kelahinya kelahi gulat. Kalah tidak? Kalah tidak? Kalah. Laki-laki didekati dengan musuh, oleh musuh yang hebat kelahi, kita pasti kalah. Karena kita tidak, selama ini jarang latihan. Tapi wanita yang punya panah di tangannya, ada busur, siapapun pendekarnya yang hebat mendekati dia, tidak akan berani mendekati ke wanita yang punya busur ini, yang punya anak panah. Tidak akan berani. Tidak akan berani. Kecuali kalau cara megang panahnya enggak benar. Ya, habis itu megang panah gini lagi. Enggak akan percaya musuh itu. Tapi kalau udah nampak cara megang panahnya, coba dekat kamu. Siapapun enggak akan berani. Ini untuk kondisi sekarang ya. Karena di akhir zaman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya akan digiring oleh Allah di fase keempat untuk menyelamatkan diri daripada serangan-serangan musuh. Di akhir zaman kata Rasulullah, tetangga akan tega membunuh tetangga hanya gara-gara makanan. Di akhir zaman setiap rumah harus mempertahankan kehidupan rumah tangga dan keluarganya dan makanannya, karena akan banyak menjarah sambil membawa senjata untuk membunuh. Nah kalau macam itu, standby harusnya di rumah masing-masing kita panah. Udah standby di rumah kita? Sudah apa belum? Yang belum kayaknya lebih banyak. Yang sudah hanya beberapa orang. Yang sudah rajin latihan apa tidak? Hah? Latihan itu enggak perlu harus startnya dari 20 meter. Saya kalau enggak ada kawasan yang luas, saya enggak bisa. Jarak 3 meter saja bisa latihan. Cepat, fast shooting. Ya, bisa menembak tanpa melihat. Lah ini kan untuk masang aja. Nah, lepas-lepas lagi. Kelamaan. Harusnya kita sudah biasa cepat memasang, membidik tanpa melihat lagi kepada anak panah dan busur. Cepat, fast shooting namanya, ya. Coba lihat di YouTube. Sekarang alhamdulillah Islam sudah mulai mengambil porsi memimpin dunia. Kalau sebelumnya masih dipegang oleh orang Eropa, masih dipegang oleh non-muslim. Sekarang muslim sudah mulai bermunculan. Bahkan kemarin dari Indonesia, sayangnya tidak ada televisi Indonesia yang memberitakannya. Dari Indonesia juara dua dunia itu orang Aceh, Sabdur Rahman. Tingkat dunia juara satu Turki. Ya Allah ya Rabb, ternyata orang-orang kafir sana dibandingkan dengan orang Islam, Allah berikan anugerah yang besar kepada umat Islam ini. Dalam hal ketika mereka kembali kepada keluarga sunnahnya, panahan dulu yang pertama ya. Jadi memanah, bismillah. Hukum memanah itu apa? Minta maaf, saya bertanya, Anda tahu hukum memanah apa? Sunnah. Sunnah. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan enggak apa-apa, begitu. Begitu. Coba jawab. Hukum memanah apa? Wajib. Wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kok beda? Enggak berunding dulu tadi. Wajib buat berlatih. Oke. Minta maaf Bapak. Oh, apa hukum memanah? Wajib. Wajibnya fardu kifayah apa fardu ain? Fardu ain. Ayahanda kita memberikan jawaban yang lebih ekstrim dari antum. Antum mengatakan sunnah. Beliau mengatakan wajib, ini wajibnya fardu ain. Ya. Jawaban yang benar bagaimana? Dengarkan Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 60. Buka. Surat Al-Anfal ayat 60. Ternyata Allah berfirman di sana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khayl. Dan wajib hukumnya bagi kamu melakukan persiapan berupa kemahiran dalam memanah. Quwah di situ kekuatan. Di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Nabi langsung menerjemahkannya dengan hebat memanah. Wajib bagi kamu untuk mahir dalam memanah. Jadi bukan sunnah ya. Bukan. Sunnah dalam artian sunat, salah. Tapi sunnah dalam artian ini adalah contoh dari Rasulullah. Kalau itu dimaksud dengan sunnah, oke. Tapi sunnah dalam artian sunat, salah. Hukum yang benar adalah wajib memanah. Bagi siapa? Bagi siapa? Setiap orang Islam yang ada di muka bumi, mulai dia dari akil baligh sampai kepada menjelang mati, hukumnya wajib mahir memanah. Antum udah pandai manah belum? Hah? Ke depan kalau tetap belum bisa manah, enggak boleh ikut saya lagi. Saya tegaskan di sini, berarti ada maksiat. Ada maksiat. Benar, ada maksiat. Ketika kita tidak melatih diri kita sampai ke tingkat mahir. Dan kalau udah mahir, Nabi pun marah kepada umatnya. Siapa kata Rasulullah? Man rama, siapa yang memanah? Fatarakahu, lalu dia meninggalkan. Dia tidak memurasahinya, tidak mengexercise, melatih dirinya terus. Fa ni'matun tarakaha, itulah nikmat yang dia tinggalkan. Di hadis yang lain, faqad kafara bi ni'matillah, dia telah kafir kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini olahraga kita yang pertama ya. Maka siapapun kita, laki-laki, wanita, hukum memanah adalah wajib. Apalagi akhir zaman yang udah dekat, semua kemajuan teknologi Allah musnahkan. Oke, yang pertama, memanah. Ustaz, kalau latihan menembak gimana? Enggak ada perintah wajibnya. Enggak bisa Ustaz itu diterjemahkan. Enggak, kalau sekarang latihan menembak kita teroris. Betul tidak? Jadi umat Islam jangan dulu dah. Memanah saja itu adalah sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, sunnah. Uqbah bin Amir di usia yang renta dan sangat tua, tetap dia memanah dan memanah. Murid-muridnya bertanya, Tuan Guru, sudah sebegini tua, engkau tetap memanah. Apa katanya? Engkau dengar tidak? Dalam surat Al-Anfal ayat 60, Allah mewajibkan memanah ini tidak ada batasan umur. Tidak ada batasan umur. Bu, ibu, ibu, sekarang ini, kaum ibu-ibu ternyata bisa mengalahkan bapak-bapak, bu, dalam memanah, bu. Sudah ada beberapa event dan pertandingan memanah yang sifatnya panahan tradisional. Panahan yang bukan standar ya. Yang mahal itu adalah standar bow. Yang untuk atlet-atlet untuk di pertandingan itu mahal. Saya kurang merekomendasikan itu. Tapi kalau punya kemampuan silakan. Standar bow saja. Ya. Maaf, yang horse bow atau beer bow. Ya, yang digunakan untuk berburu. Lah, kalau kita berburu, kalau standar bow mana sempat? Masang visirnya lagi, ini lagi segala macam, banyak yang mau dipretelin, banyak yang mau dipasang. Hilang satu, kita tergantung pada yang lain. Kalau ini tidak, bisa jadi senjata langsung. Ya, sangat praktis. Yang itu yang kita dianjurkan untuk mahir. Sekarang ini sudah banyak muslimah-muslimah yang mampu dan hebat memanah. Bahkan kemarin pertandingan di luar negeri, muslimah kita masuk dalam urutan, Bunda, urutan keberapa? Bunda tahu tidak? Urutan kita yang istrinya Mas Nario. Kalau tak salah dia masuk urutan-urutan tiga besar. Kelas dunia loh. Muslimah kita. Horsebow. Ya, baik. Memanah. Yang kedua, olahraga kita. Ini tidak ada. Dan maaf, sebelumnya memanah pun sudah dipegang oleh orang luar. Tapi ketika Islam kembali kepada memanah, berapa kali ini? Baru. Yang kedua, wamir ribatil khail, berkuda. Berkuda. Ibu bisa enggak berkuda? Kayaknya kami sulit Ustaz berkuda. Antum bisa berkuda? Enggak bisa. Anda bisa berkuda? Tidak bisa. Ya Allah ya Rabb. Yang saya tanya maco-maco nih, bisa berkuda? Belum juga. Bisa berkuda? Belum mahir, tapi sudah. Baru berapa kali? Dua atau tiga kali. Berdekatan enggak jaraknya? Udah lama pula lagi. Tia sudah bisa? Belum juga. Baik, kemarin ini yang endurance di Pekanbaru dari berbagai provinsi, yang menang dari wanita ada 2 orang. Yang menang dari wanita ada 2 orang. Alhamdulillah, salah satunya putri saya yang kecil. Tahun depan kami berencana semua anak-anak saya yang nyel-unyil itu saya bawa naik kuda semua, jarak 20 km. Loh, hukum berkuda apa? Masuk dalam ayat tadi, sama hukum berkuda adalah wajib. Hukum berkuda itu adalah wajib. Coba antum bayangkan, pernahkah di dalam Islam salah seorang di antara sahabat yang tidak pandai berkuda? Pernahkah dalam Islam salah seorang di antara pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang tidak pandai berkuda? Seluruh mereka pasti bisa. Kenapa? Ini perintah. Kalau perintah itu hukumnya wajib, wajib mengerjakannya, meninggalkannya berarti berdosa. Meninggalkan berkuda adalah berdosa. Tidak pandai berkuda, Ustaz enggak punya. Kan bukan punyanya yang disuruh. Yang disuruh adalah mahir berkuda. Masa A Agim yang sebegitu tuanya, A Agim sekarang umurnya sudah 55 tahun. A Agim sekarang, A Agim saja masih berkuda. Abu Jibril usianya sudah lebih 60 tahun masih berkuda. Hamba Allah yang bicara, oke lah umurnya masih 45, jadi kalau berkuda masih pantas lah. Tapi coba lihat bagaimana Imam Syafi'i, beliau melepaskan anak-anak panahnya sementara beliau sedang menunggangi kuda dengan kelajuan cepat dan tepat. Imam Asy-Syafi'i, walaupun dalam usia lanjut, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah meninggalkan keahliannya di dalam melemparkan lembing, memanah dan berkuda, serta memanah di atas kuda. Masya Allah, ini dilatih. Sekarang di Eropa ada pertandingan memanah dalam kecepatan kuda yang sangat laju. Ada acara begitu, lemparkan anak-anak kita ke sana, dapatkan olahraga sunnah kembali, liyakoh. Ternyata berkuda ini mampu menimbulkan kesehatan yang paripurna pada tubuh kita. 130 ribu sel-sel utama, saraf-saraf utama, otot-otot utama di belahan punggung kita hanya bisa ditertibkan oleh kuda, tidak oleh yang lain. Betapa banyak orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan di bagian punggungnya, di bagian tulangnya, pinggangnya, dengan kuda dia bisa mendapatkan kesembuhan total. Dan itu tidak bisa digantikan oleh alat apapun dengan kuda. Baik. Kenapa? Ini tantangan akhir zaman, wahai para pemuda akhir zaman. Insyaallah ta'ala, percayalah dan yakinlah bahwa sebentar lagi semua teknologi kita akan berakhir. Sebentar lagi mobil tidak bisa dibawa jalan. Sepeda motor hanya menjadi rongsokan yang enggak bisa dipakai. Sebentar lagi pesawat enggak bisa terbang. Sebentar lagi insya Allah semua yang memanjakan kita hari ini akan musnah. Lalu kesana kemari pasti akan menggunakan jalan kaki. Emang sanggup dari sini ke Merak jalan kaki? Sanggup? Tidak. Lalu pakai apa? Mesti pakai kuda, pakai delman. Lah dalam kondisi di mana huru hara terjadi di mana-mana, mana ada jalan delman? Saya lihat yang kayak di Palu, jalankan patah-patah, patah-patah dan pecah-pecah, hanya bisa diloncati oleh orang yang berjalan kaki. Tapi dengan kuda itu selesai, itu beres sama kuda itu. Bagi kuda enak, motor udah terperangkap, mobil nggak bisa jalan, tapi dengan kuda semuanya enak. Waktu endurance kemarin, jalan sebecek apapun, selicin apapun, kaki kuda enak saja melaju dengan kecepatan sempurna. Kenapa? Karena kaki kuda nyacak, dia menusuk ke tanah. Yang membuat kuda terpleset bukan itu, tapi aspal. Kalau di aspal ya, sementara kakinya dikasih tapal besi. Nah, ketika tikungan kita melaju kencang, kudanya bisa terpleset. Tapi kalau di tanah tidak akan, di becek tidak akan. Tapi kalau motor off road macet itu karena tanahnya licin. Mobil kalau enggak double gardan maka juga akan berhenti. Kuda lah yang paling efektif. Amerika diobrak-abrik oleh Afghanistan hanya dengan pasukan berkuda. Di akhir zaman, kata Rasulullah, orang akan bergantung kembali sepenuhnya kepada kuda. Dan akhir zaman yang dimaksud Nabi itulah kita, zaman kita. Ibu, bapak, ada anak-anaknya tidak? Ada yang bawa anaknya kemari. Ajarkan kepada anak ibu bapak. Umar bin Khattab mengatakan, seorang ayah punya kewajiban, wajib mengajarkan anaknya berkuda. Seorang ayah punya kewajiban, wajib mengajarkan anaknya memanah, berkuda, berenang. Seorang ayah. Apalagi zaman tsunami ini. Banjir di mana-mana, tsunami di mana-mana. Ya. Ibarat Allah yang kami muliakan, enggak pun tsunami, enggak pun apa, insyaallah kita mendapatkan perintah untuk berkuda, berenang itu resmi dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Rasulullah itu kan enggak punya kolam, kan enggak punya sungai. Kok bisa-bisanya mewajibkan kepada umatnya untuk Karena Rasul itu bukan hanya untuk Arab. Rasul itu diutus untuk seluruh. Dan di akhir zaman, kondisi di sekitar Mekah, Jazirah Arab, sungai-sungainya akan kembali penuh dan meluap. Kondisi akhir zaman, semuanya akan kembali di mana orang-orang yang tidak punya keahlian berenang, yang tidak punya keahlian berkuda, yang tidak punya keahlian untuk memanah, punya kelemahan yang sangat fatal untuk bertahan hidup. Cara pertahanan hidup yang paling kuat adalah olahraga-olahraga Islam ini. Panahan, kuda, berenang. Kemudian yang keempat, lari. Rasulullah malah lomba dia. Dengan para sahabat lomba. Bahkan pakai kejuaraan-kejuaraan. Siapa yang menang lomba lari. Terakhir, yang kelima. Yang kelima, diperintahkan Rasulullah SAW adalah musara'ah. Musara'ah itu apa? Gulat. Saya berjumpa dengan beberapa pakar ahli dan ahli bela diri. Apa kata mereka? Puncak seluruh bela diri itu adalah gulat. Coba antum buka YouTube. Ketika seorang pegulat bebas berhadapan dengan seorang petinju, biasanya berhadapan dengan seorang ahli taekwondo, ahli kungfu, berhadapan dengan orang aikido, segala macamnya. Ketika berhadapan dengan orang gulat, rata-rata orang-orang yang ahli-ahli bela diri itu kalah. Kenapa? Pada akhirnya puncak bela diri itu adalah gulat. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, menurut Ibu Bapak semua, Rasulullah itu tipe pemimpin lembek atau luar biasa? Sudah dengar ceritanya kan? Sahabat yang paling tak terkalahkan kemampuan bela dirinya, baik tangan kosong, baik gulat, baik senjata, adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, tidak ada satu pun sahabat yang bisa mengalahkannya. Bergantian satu persatu menguji Ali, kalah. Siapa-siapa yang jago pedang, siapa yang jago bela diri tangan kosong, siapa yang bisa bergulat, segala macamnya, berhadapan dengan Ali, kalah. Kekuatan yang dimiliki oleh Ali, musuh pun sudah paham. Satu kali saja Ali mengayunkan pedangnya, bisa terbelah badan musuh yang besar. Ini kekuatan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya, tidak ada lagi yang bisa mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Ali berkata dengan penuh rasa bangga dan puas, "Ayo, siapa? Masih ada lagi? Ayo, siapa? Lawan saya! Ayo, siapa?" Kata Rasul, Rasul melihat ini, mulai ada rasa bangga. Mulai ada rasa bangga. Rasul ingin kasih pelajaran sama Ali. Tapi tidak di depan para sahabat. Kata Rasul, "Ali, iya ya Rasul. Mau ketemu lawan yang bisa mengalahkan kamu." "Siapa ya Rasulullah? Emang masih ada?" "Ada. Besok ada seorang laki-laki di balik bukit sana siap untuk menunggu engkau. Dan dia akan mengalahkan engkau." Penasaranlah anak muda ini. Mendengar ada lawan yang kira-kira bisa mengalahkannya, siapa? Besok betul-betul datang dia di waktu duha di balik bukit itu. Sudah menunggu seorang laki-laki dengan kostum ninja. Seluruh tubuhnya dibalut dengan sempurna. Yang tinggal hanyalah mata saja. Lalu Ali melihat, "Kamu yang menantang saya?" Hanya dengan anggukan.

Sekali lagi saudaraku, kita sekarang sedang menuju kepada kemenangan puncak. Islam akan ada dan memimpin seluruh dunia dalam waktu dekat. Oleh karena itu kita banggalah dengan jati diri kita sekarang ini sebagai seorang muslim. Makin kesini kita makin banggalah dengan diri kita sebagai seorang muslim. Baru amanah, dan mim ini adalah mutqinan fil ma'isyah. Gitu. Mutqinan fil ma'isyah. Apa artinya nih? Bisa menghidupi diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Islam itu sangat tidak setuju kalau kita, maaf ya, nyari kerja, bawa ijazah, daftar, nunggu, mudah-mudahan dipanggil, diterima. Islam itu malah mengajarkan kepada umatnya membuka lapangan kerja, produktif. Jangan jadi anak buah. Islam tidak mengajarkan para penganutnya, para pemeluknya sebagai anak buah. Islam mengajarkan kepada para pemilik agama ini, orang-orang yang ada dalam agama ini, untuk memimpin. Makanya yang belajar berkuda, pasti dia akan belajar bagaimana cara memimpin. Yang belajar memanah, dia akan belajar bagaimana mengendalikan emosi, mengendalikan diri, membuat ketepatan-ketepatan. Yang belajar berenang, yang belajar yang mahir dalam bergulat dan hebat dalam lari, laju larinya, biasanya orang-orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan. Dan orang-orang macam ini, kalau kita baca dalam sejarah, para pemimpin-pemimpin besar dalam Islam mesti hebat semuanya. Hebat semuanya. Kalau kita baca sejarah tentang Muhammad Al-Fatih, bagaimana beliau, Masya Allah, sudah kembali lagi kita kemari jadinya. Terlalu panjang ya. Saya jelaskan dengan mutqinan fil ma'isyah. Setiap kita tidak boleh mengandalkan bergantung pada orang lain. Ini enggak mutqinan fil ma'isyah. Mestinya kita buat sendiri. Kita produk sendiri. Kita yang buat, yang kita yang memakai sendiri. Semuanya bergantung pada orang lain. Semua kita ini bergantung pada orang lain. Handphone kita ini udahlah ngerusak, kita bergantung pada orang lain lagi. Orang Jepang, anak kecil dan SD saja sudah bisa buat handphone sendiri. Semuanya pening waktu buatnya. Semuanya sudah orang luar yang buat. Maka kalau begitu yang membuat kaya orang luar itu siapa? Kita. Padahal kita ini mayoritas loh. Kita ini banyak dan kita ini jago belanja. Coba produk kita yang buat, kita yang pakai, kita yang, insya Allah mereka nggak akan bisa beli tanah air kita. Mereka tidak akan bisa adu domba kita. Mereka tidak akan bisa kuasai Indonesia kalau Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Mutqinan fil ma'isyah ini berdiri di atas kaki sendiri, gitu maksudnya. Ya, muslim akhir zaman, pemuda akhir zaman. Namamu siapa nak? Aldo. Udah terlanjur, gak apa-apa. Nama aja gak berdiri di atas diri sendiri. Yang nama berdiri di atas diri sendiri apa? Namanya muslim. Ya, Abdullah kah namanya? Gak keren ustaz. Ya, ini kan orang tua yang kasih ya. Orang tua juga dulu mungkin belum hijrah. Nah, baru sadarnya sekarang. Udah gak mungkin robah apa? Akta kelahiran, udahlah Aldo gak apa-apa. Yang penting hatinya Mekah. Iya. Tapi setelah ini, Aldo, namamu siapa? Iswan. Wah, Iswan. Mudah-mudahan ke depan jadi is the best. Namamu siapa? Yusuf. Oh, Yusuf. Ini dia ini. Namamu siapa? Awinda. Awinda. Namamu siapa? Sibli. Sibli. Enggak ada yang berdiri di atas kaki sendiri. Masih numpang dengan nama-nama orang lain. Bukankah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taib antum Sibli, ini Yusuf," ya. Tapi yang lain-lain mayoritas masih numpang dengan nama orang lain. Kata Rasulullah, "Sebaik-baik nama umatku adalah Muhammad. Sebaik-baik nama umatku adalah Ibrahim. Sebaik-baik nama umatku adalah Abdullah." Kan begitu kata Rasulullah. Sebaik-baik nama disebut oleh Rasulullah. Lah kenapa dalam masalah nama saja kita numpang dengan yang lain? Masalah nama saja kita masih numpang dengan yang lain. James. James itu kan jamus, artinya jawi. Kebok. Bangga pula tuh, John. Tahu John itu artinya apa? John itu kalau bahasa Arabnya jin. Atau Jones. Jones itu artinya adalah orang gila. Kenapa kita numpang dengan nama orang lain? Apa kita tidak punya peradaban sendiri? Mutskinan fil ma'isyah. Sekali lagi, kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Bangga dong. Rumah pun jangan niru-niru gaya rumah barat. Lihat menurut Islam bagaimana rumah seharusnya. Tata ruangan rumah bagaimana? Ini enggak buat rumah kamarnya sekian, di atas kamarnya yang dihuni cuma dua kamar. Yang lain yang huni siapa, kata Rasulullah? Setan. Maka rumah itu menjadi rumah tempat hunian setan. Itu orang serumah tiap malam merinding. Macam-macam suara di sana. Yang situ lain-lain lagi. Akhirnya rumah ditinggalkan jadi rumah kuntilanak. Tirulah dalam Islam. Islam itu membangun sesuai kebutuhan. Ya, lah ini enggak. Vila-vila dibuat, rumah sana semacam. Masya Allah. Cobalah berdirilah di atas kaki sendiri. Punya kepercayaan dirilah kita sebagai diri kita seorang muslim. Di akhir zaman, pemuda wajib menunjukkan dan menampakkan. Ha anadha, ini adalah saya. Ciri khas kita. Saudara-saudariku, hamba-hamba Allah yang muliakan. Yang paling saya khawatirkan pada umat ini di akhir zaman adalah kemurtadan. Murtad dengan cara apa? Termasuk mengikuti cara-cara orang kafir. La tattabi'anna alladhina min qablikum shibran fa shibran dhira'an fa dhira'an hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumu. Kamu benar-benar akan meniru gaya-gaya orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumu. Sekalipun mereka akhirnya masuk dalam lubang biawak, mereka melakukan yang tidak masuk akal, kamu pun akhirnya meniru mereka. Kita tiru mereka. Ikhwati fillah, mata uang kita pakai uang mereka. Obat-obatan yang kita suntikkan ke badan kita, yang kita makan dengan mulut kita, mereka yang buat. Padahal pakai babi, pakai anjing, pakai hati kera dan sebagainya. Mereka masukkan bahan-bahan yang berbahaya, kita masukkan. Ya Allah, inilah kalau kita kehilangan jati diri kita. Tidak, di akhir zaman muslim, pemuda muslim wajib punya cita-cita besar. Saya akan memproduk obat-obatan dalam Islam dalam jumlah besar yang paling kuat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yang ini saya akan memproduk. Sekarang ini untuk olahraga sunnah saja masih orang kafir yang banyak buat. Peralatan kuda, panahan segala macam masih orang kafir yang banyak buat. Ya Rab. Baiklah saudaraku, mau cerita apa saja kena kita sekarang, tapi ini zamannya kebangkitan. Saya sudah mulai melihat geliat anak-anak muda. Geliat anak-anak muda yang mulai punya kecenderungan yang bagus. Sudah ada anak-anak muda yang mau mendalami bagaimana cara membuat sendiri. Baik itu peralatan kuda, baik memanah, baik itu peralatan berenang segala macamnya, sudah bisa buat sendiri. Ya, dan saya bangga membelinya. Buatlah. Saya akan bantu pasarkan. Produklah, saya akan bantu pasarkan. Insya Allah Ta'ala pasaran kita luas dan semakin banyak nanti ke depan. Termasuk juga sampo, termasuk juga odol, ya, yang berkaitan. Coba dari atas ke bawah ini kita masih bergantung pada orang lain loh. Bu, rambut ibu pakai sampo apa? Lalu sampai kepada untuk alis, untuk bedak. Bahkan untuk cukil kuping pun dari orang dibeli. Ya, lalu untuk leher, ribet amat sampai kepada urusan ketiak. Apa tuh deodoran apa namanya? Macam-macam lah mereknya. Semuanya orang yang ngatur di tubuh kita. Sungguh demi Allah, kalaulah hidup Rasulullah di zaman ini, maka Rasulullah SAW akan keras melihat reaksi Rasulullah akan keras kepada kita. Ya, kita banyak bergantung dengan mereka hari ini. Kalau enggak sanggup, lebih bagus ganti sabunnya gaya zaman dulu. Tahu tidak zaman dulu? Ini kami pernah mengalami. Pakai batu. Digosok batunya ke sini. Daripada pakai sabun orang kafir yang sabun itu dengan lemak babi. Betul tidak? Rata-rata sabun-sabun yang dibuat oleh mereka pakai lemak babi. Udahlah pakai batu, batu kali, batu sungai itu. keluar dakinya, bagus-bagus kulit kami. Alhamdulillah, enggak ada yang lecek kulit kami doh, bagus kulit kami semua. Ya, diedel giginya, ha? Kami ambil rumput bantu, rumput bantu. Sekarang udah enggak ada Jakarta. Rumput bantu. Kalau gitu gimana Ustaz? Rumput bantu enggak ada, rumput yang halus-halus tumbuh di pinggir sawah atau sungai, diambil, digosok gigi kita, ha, giginya masya Allah lebih kuat, lebih sehat daripada gigi Pepsodent. Taip, sekarang enggak ada. Apa emang enggak bisa? Anduk kecil siapkan, khusus anduk itu untuk gosok gigi. Pakai anduk. Ternyata lebih sehat daripada pakai den-den-den-den tadi. Benar. Bisa buat simpel, apalagi pakai siwa. Harganya murah. Pakai siwa di mana-mana sunnah. Antum tahu tidak? Siapa kata Rasulullah, dan ini hadisnya kuat ya, hadisnya kuat Pak. Siapa yang mau sholat lalu dia menggosok giginya dengan siwa, Allah jadikan pahala sholatnya 25 kali lipat. Sebelum dia sholat, dia bersiwak dulu. Ya, 25 kali lipat. Ibarat zuhur jadi 25 kali lipat zuhur. Kali sholat berjamaah 27 kali lipat pula pahalanya. Kali 25. Emang enggak rugi kita? Rugi. Jadi usahakan kita standby siwa. Kenapa sih kita tidak pakai itu? Laula an syuqa'ana la ummati la amartum bi siwak inda kulli shalah. Kalau tidak menyulitkan bagi umatku, aku perintahkan mereka wajib bersiwak setiap akan sholat. Pakailah siwa. Wong Raja Salman aja kemana-mana siwa masih taruh di sini. Itu Raja Salman yang kekayaannya bisa beli Bekasi ini. Bekasi apa? Jakarta Selatan. Siwa dia bawa kemana-mana, enggak malu-malu nongol siwanya. Ya, oke, jadilah anak muda yang maco, anak muda akhir zaman, yaitu pede dengan Islam, percaya diri dengan sunnah. Bismillah, olahraganya sunnah, pakaiannya sunnah, cara ngomongnya sunnah, fashionnya sunnah, hiburannya sunnah. Begitu akhir zaman, jadilah kita salah seorang di antara pemuda yang dibanggakan di langit sana, disebut-sebut oleh Rasul di akhir zaman. Dulu saya rindu dengan saudaraku, kata Rasul. Ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu? Bukan, kata Rasul. Kalian semua sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang datang nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka fanatik denganku dan mengamalkan sunnah-sunnahku seperti hari ini kalian fanatik kepadaku dan hari ini kalian mengamalkan sunnah-sunnahku. Nah, kita mau jadi salah satu di antara saudara-saudara yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Bisa tidak? Bisa. Kalau bisa, tampilkan semua kita ini sebagai seorang muslim yang kafah insyaallah taala. Barakallahu fikum wa fina jami'a. Itulah Islam pemuda akhir zaman, imanan qawiyan, punya iman yang kuat, sadi dan fisuluk, akhlaknya adalah akhlak ideal sebagai seorang lelaki akhir zaman dan wanita akhir zaman, liyaqah fil badan, memiliki kelenturan dan kekuatan, kesehatan dan kepantasan secara fisik, amanah, dan dia adalah sosok yang bisa dipercaya. Ya, terakhir, mutqinan fil ma'isyah, adalah orang yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Kita tahu semua produk yang mereka buat untuk merusak kita, tapi kalau kita tidak butuh dengan produk mereka, mereka mampus. Mereka akan sekarat, mereka akan mati dengan sendirinya, sementara kita tetap terjaga dan kita bisa membangun ekonomi dan membangun peradaban kita sendiri. Barakallahu fikum wa fina jami'a. Semoga bermanfaat yang kami sampaikan. Biasanya kita ngajinya selalu duha atau siang ya. Ini malam agak aneh aja. Ada yang mau datang malam ini, kagum saya ini. Saya heran, ada yang mau datang malam. Masya Allah, inilah pemuda-pemuda akhir zaman. Baik, semoga Allah cintai antum semua. Semoga Allah berkahi malam-malam, jangan terlalu malam pula. Ya, saya minta maaf karena pengajian kita tadi kita mulai setelah Isya. Karena tadi saya juga agak sedikit terlambat nyampe kemari. Ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama mengenai imunisasi, Ustaz. Kan sebagian ulama ada beberapa yang masih menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Sebenarnya itu kalau menurut Islam yang diajarkan Rasulullah itu seperti apa, Ustaz? Mau tahu jawaban yang enak atau jawaban yang pas? Yang pas. Mau jawaban yang benar atau jawaban yang asik? Benar. Yang benar, baik. Jawabannya adalah, kalau sudah bertentangan ulama antara halal dengan haram, antara membolehkan dengan melarang, maka itu namanya syubhat. Dan dalam hadis Sahih Muslim, Nabi mengatakan seluruh yang syubhat lebih dekat kepada yang haram. Mukmin yang ingin selamat, dia pasti meninggalkan yang syubhat. Selesai. Itu jawabannya. Ya. Nah. Satu lagi, Ustaz. Ya. Mengenai ini semua, Ustaz, dari food, fashion, terus kemudian yang lain-lainnya, apakah kita sebagai seorang pemuda muslim akhir zaman harus benar-benar meninggalkan ini toh? Gitu, kuncinya di bawah itu. Penutupnya adalah mim. Mutqinan fil ma'i. Kita harus berdiri sendiri atas kaki kita. Lakum dinukum. Ulangi sama-sama. Lakum dinukum. Sama-sama. Lakum dinukum. Kalian punya budaya sendiri, kalian punya makanan sendiri, kalian punya cara berpikir sendiri, kalian punya ideologi sendiri, kalian punya cara hidup sendiri. Kami juga punya budaya sendiri, kami punya agama sendiri, kami punya cara berpikir sendiri, kami punya peradaban sendiri, kami memang harus begitu. Itu disebut dengan al-Islam. Islam itu qaimun binafsi. Islam itu harusnya bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Muslim mutqinan fil ma'isyah. Ya harus tinggalkan ini semua yang ada dari mereka. Kita enggak akan mati kalau enggak makan makanan mereka. Betul tidak? Kita tanam ubi, kita makan ubi, ya. Gede badan kita sama, jadi kan orang-orang yang ini, tapi mereka penyakitan. Kalau kita insyaallah dijamin sehat. Kita tidak mau makan ayam-ayam suntik mereka, ayam-ayam sembelihan mereka, kita tidak mau. Kita ternak ayam sendiri. Sisa makanan kita kasih ke ayam. Biar ayam lepas dan dia cari makan cacing macam macamnya. Kita makan ayamnya sehat. Ya. Imunisasi mereka suntik ini suntik itu kita tidak mau. Kita imunisasi kita adalah air hujan kemudian kurma yang ditahnikkan. Air hujan itu imunisasi. Kalau ada yang agak lemah badannya, suruh mandi air hujan sering-sering. Badannya akan kuat. Biasanya demam itu, demam sehari, dua hari, tiga hari, malah itulah proses imunisasi yang paling sehat dalam tubuh manusia, air hujan. Jazakallahu khair. Naam, siapa tadi? Pak. Ya, langsung saja, Pak, ya. Iya. Saya mau tanya tentang dukun, Ustaz. Saya itu pernah mengalami perjalanan dari di waktu di Kalimantan, Ustaz. Itu di tengah sungai itu tiba-tiba mesin speedboat itu mati gitu. Nah, kegelapannya itu sampai tangan saya di depan tuh nggak kelihatan itu, saking gelapnya waktu itu. Nah, pada saat itu barat timur itu saya jadi hilang gitu, orientasi itu jadi hilang gitu. Nah, saya membayangkan bahwa dukun itu nanti kira-kira akan seperti itu lah, kurang lebih itu. Maksudnya gelapnya itu kira-kira begitu ya, Ustaz? Pertanyaan saya gini, Ustaz. Berarti kan saat dukun itu turun, kegelapan itu 40 hari itu turun, listrik sudah tidak ada. Yeah. Berarti pompa air mati, sepeda motor, mobil segala macam itu mati semua. Nah itu kita ini harus bagaimana, Ustaz? Saya nggak mampu bayangkan ketika dukun itu terjadi. Pesawat yang lagi terbang langsung tidak tentu arah kemana harus pergi. Kapal yang sedang berlayar udah gak tahu arah kemana harus pergi. Dan itu gelapnya 40 hari 40 malam. Ya? Ya. Saya tidak mampu bayangkan orang yang sedang di tengah jalan bawa bus berkendaraan gak tahu kemana mau pergi. Makanan gak tidak ada. Saking gelapnya orang tidak bisa membedakan siang dan malam. Telapak tangan yang didekatkan ke wajah saja gak nampak apa-apa. Ketika kita hidupkan senter, senter itu jarak-jarak kira-kira dua jari sudah tertutup oleh pekat dan tebalnya debu yang bersatu dengan asap. Luar biasa. Kita tidak mampu melihat apa-apa. Kita tak mampu bayangkan perihnya mata ini. Perih sekali mata, ya, karena debu yang begitu tebal akan memasuki. Dan nafas ini bagaimana kita bisa menghirup oksigen? Betul tidak? Bagaimana kita bisa menghirup oksigen? Makanya walaupun agak-agak sedikit seperti kelakar nasihat saya, dari sekarang tolong dipersiapkan masker. Yang masker itu standarnya adalah standar pemadam kebakaran. Jadi asap apa semacam juga kita bisa terlindung. Kemudian masker yang pemadam kebakaran itu kan pakai helm sekalian kan? pakai helm, ada cerminnya, ada kacanya. Dan suku-suku di rumah kita ada persiapan oksigen. Tapi alangkah sulitnya kalau begitu, kemana-mana pakai tabung, pakai ini, sambil meraba-raba. Sulit banget. Sudah kalau begitu, kata Rasulullah SAW, iman dan amal soleh yang kamu kerjakan sebelum itu, itulah yang akan membela kamu di hari dukhon. Itu yang akan membela kita, Pak. Macam apa bentuk pembelaannya saya enggak tahu. Tapi yang jelas orang beriman hanya seperti terserang flu dan demam saja melewati dukhon. Tapi orang-orang Islam yang banyak dosa dan maksiat, minim amal soleh dan ketaatannya, orang Islam itu tersiksa persis seperti orang kafir tersiksa. Ya Pak? 40 hari. Maaf Ustaz, kalau bagi anak-anak Ustaz, itu bagaimana kira-kira? Enggak usah dipikirkan lagi anak-anak, Pak. Enggak usah dipikirkan. Saya enggak mau pikirkan anak-anak. Ya. Nanti ada jatahnya masing-masing pulang hadapinnya. Ya, coba dari sekarang, selagi masih bisa lakukan persiapan, persiapkan dari sekarang. Kalau perintah Nabi kan, masuklah ke dalam rumah, tutup semuanya rapat-rapat, ventilasi kita kalau betul dikasih busa, Pak. Dikasih busa, sehingga dengan busa itu tersaringlah udara, ya, masuk ke rumah, kasih busa, kemudian masuklah ke dalam kamar, kata Nabi. Kamar pun ditutup, di dalam kamar berselimutlah, berapa lapis kita disuruh Nabi itu, ya berselimutlah. Kemudian sujudlah ke arah kiblat, walaupun ini hadisnya dhaif, tapi setidaknya ini adalah petunjuk satu-satunya, ya kan? Baik, anak-anak gak usah dipikirkan, saya pun gak tahu nasib anak-anak saya macam apa. Anak saya, anak bapak yang kecil-kecil berapa orang? Cuma dua. Kembar masih kecil-kecil. Oh, dah selesai lah tu, dah Aliyah ya, dah besar. Wong anak saya masih sebesar marmut, Pak. Masih nyil-unyil semuanya, kayak Ipin Upin. Banyak lagi tu 16. Iya, sebentar lagi insya Allah akan lahir anak yang ke-17. Hobi istri saya itu melahirkan. Baik, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya ingin bertanya sebagai pemuda atau remaja, bagaimana cara menahan godaan-godaan dan bagaimana cara memperkuat iman kita sehingga jauh dari perbuatan dosa. Nah, barakallahu fiik. Di dalam kitab Zahiratu Dha'fil Iman, fenomena melemahnya iman, Syekh Abdul Majid Az-Zindani menuliskan trik-trik agar pemuda bisa menghindari maksiat. Trik-triknya, ya, pemuda ini kan darahnya panas, sudah panas ringan, pengen itu loncat sana loncat sini kayak kutu loncat, ya, nggak mau tenang di satu tempat, biasanya anak muda begitu, ya. Kalau begitu, pemuda-pemuda ini mesti mendapatkan saluran yang tepat dan benar. Saluran yang benar itu adalah satu, fokus dalam menambahkan keluasan pemahaman agamanya di majelis-majelis ilmu. Pindah di satu majelis ilmu kepada majelis ilmu yang lain. Kan bertanya kan gimana caranya? Cara yang pertama, akrablah dengan majelis ilmu. Akrablah dengan sahabat-sahabat yang juga sama-sama memburu majelis ilmu. Ini cara yang pertama, supaya kita terjauh dari maksiat. Makin banyak kita punya ilmu, makin hati-hati kita dalam hidup ini. Beda loh ya, orang yang tahu dengan rambu-rambu lalu lintas dengan yang nggak tahu. Yang tahu dengan rambu-rambu lalu lintas, dia akan lebih hati-hati daripada orang yang sama sekali nggak tahu. Jadi yang pertama. Yang kedua, kan nggak selalu ada pengajian. Toh kalau ada pengajian nggak selalu kita bisa ikuti. Apalagi anak namanya anak muda, pasti darah panas yang ringan tadi itu pengennya merambah apapun yang sifatnya baru, ya kan? Nah sekarang sesuai dengan akhir zaman. Untuk anak muda apalagi, jenis daripada liyaqah fil badan tadi, yang lima ini, prioritaskan kita yang terbaik, selalu, di panahan kita yang terbaik, di berkuda kita yang terbaik, ya, di gulat kita yang terbaik, di lari kita yang terbaik, berenang kita yang terbaik, prioritaskan. Lalu ada pertandingan di mana-mana, ikuti pertandingan itu, jadilah kita pemenang. Begitu, ini cara untuk bisa menghindarkan diri kita dari kesia-siaan, dari futur, dari terjatuh pada maksiat segala macamnya. Jadilah yang terbaik. Karena orang yang bisa terbaik entar ini, dia akan menjadi pemimpin yang terbaik. Hadiah dari Allah karena dia aktif dalam olahraga sunnah ini hadiah dari Allah, Allah akan angkat dia jadi pemimpin. Ciri-ciri pemimpin terbaik di akhir zaman, di akhir zaman adalah mereka mahir dalam berbagai ketangkasan fisik yang sifatnya sunnah. Yang ketiga, jangan jauh dari ulama. Jangan jauh dari ulama. Akrablah dengan ulama. Carilah guru dan jadikanlah dia tempat kita bertanya, tempat kita mengadu, tempat kita diskusi. Guru, ulama yang lurus, yang punya akhlak mulia. Keempat, jangan pernah kita menghindar atau menjauh dari teman-teman semajelis ilmu. Justru jadikanlah teman-teman kita adalah teman-teman yang punya kecenderungan ibadah, yang takut buat dosa, jadikan dia sahabat sejati kita. Ini untuk menjaga kita ya, karena kalau kita dekat dengan siapapun, baun dia akan pindah ke kita. Kalau kita dekat dengan orang yang suka buat maksiat, maka bau-bau maksiatnya akan dipindahkannya kepada kita. Dia cerita yang enggak-enggak, dia bercerita tentang pengalaman pornonya dengan apa yang ditontonnya, apa yang, itu kalau berteman dengan teman-teman yang enggak benar. Dia sudah pacaran dengan sanu, pacaran masuk itu ke dalam ruang tanpa sadar kita, dalam memori tanpa sadar kita. Dan ini berbahaya loh. Tapi kalau berteman dengan orang soleh, berteman dengan orang-orang yang bertakwa, berteman dengan orang pengajian, pasti yang diceritakan kepada kita adalah tentang yang berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan kebangkitan Islam, berkaitan dengan akhirnya kita menjadi hidup dalam warna yang khusus. Ya, karena kata Nabi, orang yang mau selamat, dia pasti akan jaga temannya. Maksud itu dia akan jaga dalam memilih teman. Oke. Kemudian yang kelima, di usia muda ini, upayakan kita tidak langsung bergelut dengan mencari duit di usia muda ini, tapi kita bergelut dulu dalam kesibukan-kesibukan membekali diri dengan ilmu. Itu yang paling prioritas ya. Kalau memang masih bisa orang tua kita membiayai kita, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa, kita mencari untuk bisa bertahan sementara kita bisa memprioritaskan hidup kita menambah ilmu. Tapi yang dipelajari, maaf, kalau kampus-kampus secara umum itu lingkungan yang tidak baik untuk kita. Kalau bisa, carilah kampus-kampus islami. Kampus-kampus yang memang, oh Ustaz, sulit juga mencarinya zaman sekarang Ustaz. Kampus-kampus islam itu, memang iya sulit. Apakah kita seluruhnya harus ke agama? Jawaban saya iya. Kalau sekarang ini, jawaban yang paling tepat adalah kita harus ke agama dulu. Untuk belajar komputer ke depan, gampang. Untuk belajar otomotif ke depan, gampang. Untuk belajar elektronik ke depan, gampang. Toh semua juga akan musnah. Ke depan itu yang akan dipertanyakan adalah apakah engkau menguasai tafsir, apakah engkau menguasai fikih, apakah engkau menguasai akidah tauhid, apakah engkau menguasai. Ke depan itu ditanya, bukan menguasai masalah listrik. Listrik akan musnah. Ustaz, apakah kami dilarang belajar itu sekarang? Tidak, silakan belajar, tapi itu gampang setelah kita tamatkan dulu. Begini ya, Umar bin Khattab kena marah oleh Rasulullah. Kamu baca apa Umar? Saya baca Taurat. Kata Nabi, kalau hidup Musa sekarang, Musa akan menjadi pengikut saya seperti kalian. Yang saya bawa ayat Muhammad lebih sempurna daripada yang dibawa oleh Musa. Padahal dibaca oleh Musa adalah pelajaran dari kitab suci juga. Nabi tidak ridha. Sementara kita, Al-Quran belum kita tamatkan. Dari Alif Lam Mim sampai Surah An-Nas, kita belum tamat. Belumkah? Belum tamat. Belum satu pun di antara surat-surat itu tuntas tafsirnya oleh kita. Kita sudah belajar fisika, udah belajar kimia, udah belajar biologi, udah belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, belajar. Yang semuanya kebanyakan gak akan kepake untuk masa depan kita sampai ke akhirat, tetapi kita sudah habis umur kita untuk itu. Sementara yang akan menyelamatkan dunia akhirat kita ini prioritasnya Al-Quran dulu, isinya, walaupun gak hafal gak lah, tapi kita paham semua isi agama ini, halal, haram, sah, batal, segala macam itu kita paham dulu. Dengan itu kita punya pegangan hidup yang kokoh. Nah, silakan belajar ilmu apa, belajar bahasa apa, belajar keahlian apa, silakan, itu gampang. Gampang. Orang akan mencari orang-orang yang ke depan itu amanah. Yang amanah, tubuhnya sehat dan dia pun amanah, berebutan para orang tua jadikan dia calon mantu. Iya, saya ingat dulu ketika saya masih bujang-bujangan dulu. Ketika saya masih bujangan, maco. Masya Allah, ada seorang pengusaha di Jakarta ini, orang Minang juga. Dia punya perusahaan luar biasa. Ada 17 perusahaan besarnya di Jakarta. Saya diundangnya ke rumah. Saya datang ke rumahnya. Seorang anak gadis datang menghidangkan minuman. Tadadeng. Datang. Lalu apa kata si bapak? Zul, nanti kamu kalau sudah tamat, di sini aja ya, Bapak ada sekian perusahaan, kamu pilih yang mana, silahkan. Mau pilih yang mana, silahkan. Dia berharap saya bisa menjadi menantunya. Ya, jadi kalau agama kita sudah kuat, ya kedudukan ruh kita, pengetahuan kita sudah kuat, ya kita ini untuk dilatih apa saja bisa. Alhamdulillah waktu itu hati saya sudah tertambat kepada seorang muslimah. Ya. Kedua, saya masih di Libya lagi, ditelepon dari Jakarta seorang pengusaha yang akan membuka cabang perusahaannya di Libya, besi baja. Dia telepon saya, "Zul, Anda menjadi pimpinan perusahaan saya di Libya ya." Masya Allah, jadi pimpinan perusahaan untuk cabang negara di Libya, perusahaan besi baja. Saya katakan, "Pak, saya gak ahli dan gak ngerti apa-apa, itu gampang. 6 bulan saja saya bisa ajarkan semuanya kepada Anda." 6 bulan saja, itu betul Pak. Jadi belajar apa-apa yang bersifatnya memimpin perusahaan ini, semuanya itu gampang. Gampang. Ya, 6 bulan saja. Bisa, itu bisa dilatih dengan cepat. Yang seperti itu namanya dilatih dengan cepat, di upgrade dengan cepat. Jadi jangan khawatir lah, yang penting basis hidupnya dulu, basic hidupnya dulu kuat dengan agamanya, selesai itu. Yang lain-lain ke dunia, apa kata Rasulullah, siapa yang memprioritaskan akhirat, dunia Allah akan jinakkan untuknya. Apalagi di akhir zaman, pemimpin dunia yang akan datang adalah Islam, maka pastikan diri Anda salah seorang di antara yang akan memegang tampuk kekuasaan itu. Tapi caranya isi dulu dengan, padatkan dulu dengan agama. Sekarang ini kita akan teralihkan dari hal yang sia-sia sekarang. Jadi pergaulan penting, lingkungan penting, majelis yang akan dirutinkan, jadikan itu prioritas. Kemudian sibukkan diri kita dengan olahraga yang akan mengarahkan kita untuk memimpin. Ini olahraga kepemimpinan ini semua nih, ya. Kemudian sahabat-sahabat, dan jangan bergelimang dulu dalam pekerjaan. Maaf ya kalau saya harus menyampaikan ini. Terjawab kira-kira? Ya, cukup. Cukup ya, baik, udah 9:30. Ini pengajian yang cukup larut dan panjang. Saya minta maaf karena kepanjangan dan kelamaan. Mari kita akhiri dengan minta ampun kita kepada Allah. Selama ini kita yang diwarnai oleh orang lain, kita yang diisi oleh orang lain. Mudah-mudahan kita ke depan yang terakhir itu muskinan fil ma'isyah, bisa berdiri di atas kaki sendiri. Jadilah kita muslim ya, yang punya warna sendiri, dan kita akhirnya bisa mewarnai yang lain. Barakallahu fina fikum jami'a. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran. Wa tadarbi, syukran.